Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله إن شاء الله pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari Kitabul Ilmi karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin rahimahullah, dan masih berkaitan dengan bermuamalah, bagaimana bermuamalah dengan kitab. Dan sekarang kita masuk pada bab atau pembahasan yang terakhir dari bab ini, masuk pada Al-Amrul Khamis, perkara yang kelima, Taqwimul Kutub, memilah-milah kitab. Al-kutubu tanqasimu ila thalathati aqsam. Kitab terbagi menjadi tiga jenis. Al-qismul awal, macam yang pertama, kutubu khairin, kitab-kitab yang bagus, yang baik di dalamnya, isinya, dan juga na'am al-mu'alifnya. Al-kismustani kutubu syarrin, bagian yang kedua dari jenis-jenis kitab, ada kitab-kitab yang berisi tentang kejelekan, syarrin. Al-kismustalis, dan yang jenis yang ketiga dari kitab-kitab, kutubun la khaira wala syarra, kitab-kitab yang di dalamnya tidak ada kebaikan dan di dalamnya tidak ada kejelekan. Ini dari jenis-jenis kitab. 6. Fahris antakuna maktabatuka khaliatan minal kutub allati laisa fiha khairun aw allati fiha syarrun. Ini nasihat dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Bersemangatlah agar engkau menjadikan maktabahmu, perpustakaanmu, bersih, kosong dari kitab-kitab yang di dalamnya tidak ada kebaikan, atau kosong dari kitab-kitab yang berisi kejelekan. Wa hunaka kutubun yuqalu innaha kutubu adabin, dan di sana terdapat kitab-kitab yang dikategorikan dengan kitab adab atau sastra. Nah, lakinnaha taqta'ul waqta wa taqtuluhu fi ghairi fa'idatin. Namun dari kitab-kitab adab tersebut atau sastra, Naam, menghabiskan waktu tanpa adanya faedah. Maka yang seperti ini juga tidak perlu dibaca. Naam. Wa hunaka kutubun daratun zatu afkarin muayyanatin wa zatu munhana muayyanin. Dan di sana juga terdapat jenis kitab-kitab yang membahayakan, yang memiliki pemikiran-pemikiran tertentu dan juga memiliki prinsip-prinsip yang tertentu yang menyelisihi dari kebenaran. Fahadhi aidan, maka yang jenis seperti ini juga, la tudkhil al-maktabata, maka jangan masukkan kitab-kitab ini ke perpustakaanmu, ke maktabahmu. Sawa'an kana dhalika fil manhaj aw kana dhalika fil akidah, sama saja kitab itu, yaitu yang membahayakan itu, baik berisi tentang manhaj atau tentang akidah. Mislu kutubul atau mislu kutubil mubtadi'ati, seperti kitab-kitab mubtadi'ah, kitab-kitab yang berisi atau dari ahlul bid'ah, yang berisi tentang kebid'ahan-kebid'ahan. Allati tadhurru fil akidah, yang akan membahayakan tentang akidah. Wal kutub asawriyah, dan kitab-kitab yang berisi tentang revolusi, pemberontakan. Allati tadhurru fil manhaj, yang mana kitab-kitab ini membahayakan di dalam manhaj, pembangkitan semangat di dalam naam mendirikan agama Islam, pengakuan mereka. Dan ini banyak kitab-kitab yang jenis seperti ini. Nah, wa umuman, dan secara umum, kullu kutubin tadurru fala tudkhil maktabataka, maka secara umum setiap kitab-kitab yang membahayakan, maka jangan engkau masukkan ke perpustakaanmu. Li'annal kutuba ghadaun lirruhi, karena kitab-kitab itu makanan bagi ruh, bagi jiwa kita. Kita membaca kitab itu makanan bagi jiwa kita. Kata'ami wasyarabi lil badan, seperti makanan dan minuman itu juga, makanan, minuman itu bagi badan. Adapun kitab adalah makanan bagi ruh. Fa idza taghadzaita bimisli hadhil kutubi sar 'alaika dararun 'azimun, maka jika engkau memakan, menyantap kitab-kitab yang semacam ini, yang membahayakan ini, maka engkau berada di atas bahaya yang sangat besar. Nah, lebih-lebih jika dia tidak memiliki kapasitas ilmu yang mencukupi, dia akan terombang-ambing dan terkena subhat. Wattajahta ittijahan mukhalifan limanhaji talibil ilmi sahih, maka engkau akan melangkah dengan langkah yang menyelisihi jalannya penuntut ilmu yang benar. Nah, jalannya sehingga salah di dalam menuntut ilmu. Karena makanannya, suapannya, kitab-kitabnya, naam, dia baca dari kitab-kitab yang dharar, membahayakan. Selesai pembahasan kita, dan kita masuk pada perkara yang baru disebutkan oleh beliau, kutubu talibil ilmi, kitab-kitab bagi penuntut ilmu. Apa saja bagi mereka yang baru naam belajar talabul ilmi, naam, apa saja yang harus diutamakan, yang harus naam diprioritaskan sehingga dia bisa mudah melangkah. Naam, karena tak kalah seorang jika salah di dalam melangkah, di dalam menuntut ilmunya, dia akan gampang bosan. malal dan bahkan bisa ya dan billah meninggalkan menuntut ilmu karena tidak mendapatkan arahan bimbingan. Karena jika salah dia memulai walaupun itu kitab yang benar, jika belum porsinya dia akan merasa berat sehingga menganggap bahwa yang dipelajari itu sulit. Maka ini arahan dari beliau rahimahullah, apa saja yang harus diprioritaskan bagi seorang penuntut ilmu. Awalan al-akidah. Yang pertama berkaitan dengan kitab-kitab akidah. Al-awwal kitabu salasatil usul. Kitab salasatul usul. Dan alhamdulillah, na'am antum telah membahasnya dan telah selesai di dalam pembahasan ini. Nah, maka ini adalah tariqah salaf, jalannya salaf. Pertama, di dalam mulai belajar tentang akidah, salah satu usul. Yang kedua, kitabul qawaidil arba. Kitab qawaidul arba. Dan alhamdulillah juga, antum telah mempelajarinya. Wa kitabu kasfi syubhat. Dan kitab kasfu syubhat. Dan insyaallah kedepannya mudah-mudahan dari asatidah akan membuka kitab ini. Kasfu syubhat. Menyikap ya, tentang syubhat-syubhat. Nah. Berkaitan juga tentang akidah. Yang keempat, kitab tauhid. Kitab tauhid. Nah. Dan ini mudah-mudahan bisa dibahas. Nah, setelah selesai materi-materi yang antum pelajari. Nah. Wa hadhihi al-kutub al-arba'atu li Syekhul Islam Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kitab-kitab yang empat tadi yang telah disebutkan adalah ya, milik atau pengarangnya Syekhul Islam Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Kemudian yang kelima, dan ini merupakan bentuk risalah, surat ya, dari jawaban yang ditanyakan kepada beliau oleh Na'am kepada beliau Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kitabul Aqidah Al-Wasithiyah. Yang kelima, kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Wa tatadhammanu tauhid al-asma wa sifat. Kitab Aqidah Al-Wasithiyah mengandung pembahasan tentang tauhid asma wa sifat. Wa hiya min ahsani ma ulifa fi hadzal bab wa hiya jadiratun bil qira'ati wal muraja'ati. Dan ini merupakan kitab yang paling bagus ya, yang ditulis berkaitan dengan bab al-asma wa sifat. Maka bagus untuk dibaca dan diulang-ulang kitab ini. Yang keenam, kitabul Hamawiyah. Yang ketujuh, kitabut Tadmuriyah. Nah, dari tiga kitab ini merupakan balasan dari suatu pertanyaan yang diajukan kepada penulisnya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Naam. Adapun kitab Wahuma Risalatani Awsa'u Minal Wasithiyah dan kitab Al-Hamawiyah wa Tadmuriyah lebih luas pembahasannya dibandingkan Al-Wasithiyah. Dan tiga kitab ini Al-Aqidah Al-Wasithiyah, Al-Hamawiyah, Tadmuriyah berkaitan dengan al-asma wa sifat. Tapi Al-Hamawiyah Tadmuriyah merupakan yang lebih luas pembahasannya. Naam. Wa hadhil kutub as-salasatu li Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Dan kitab-kitab ini pengarangnya adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahumullahu taala. Rahimahullahu taala. Dan ini bentuknya risalah, ya surat, jawaban dari pertanyaan yang diajukan beliau. Nah, dan ini akidah al-wasitiyah, namatan dan syarahnya banyak, ya, dikarenakan naam kandungannya yang begitu besar sehingga pensyarahnya banyak. Barakallahu fikum. Yang kedelapan, kitabul akidah at-tahawiyah. Naam, tentunya kitab ini urutan yang harus dipelajari. Naam, setelah itu selesai, kemudian akidah at-tahawiyah li Syekh Abi Ja'far Ahmad ibn Muhammad at-Tahawi. Pengarangnya adalah Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad at-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian kitab Syarhul Aqidah at-Tahawiyah, syarah dari kitab Aqidah at-Tahawiyah li Abil Hasan Ali bin Abil Izz rahimahullahu ta'ala. Pengarangnya adalah Abul Hasan Ali bin Abil Izz rahimahullah. Yang ke-10 al-Ashir, kitab Durarus Saniyah fil Ajwibatin Najdiyah, jama' Syekh Abdurrahman ibn Qasim rahimahullahu ta'ala. Dikumpulkan kitab ini oleh Abdurrahman ibn Qasim rahimahullahu ta'ala. Kemudian kitab Duratil Mudiyah fi Aqidatil Firqatil Mardiyah, kitab Duratil Mudiyah fi Aqidatil Firqatil Mardiyah, pengarangnya Muhammad ibn Ahmad As-Safarini Al-Hambali. Wa fiha ba'dul ittilaqat allati tukhalifu madhhab as-salaf. Di dalamnya dari kitab ini Duratul Mudiyah fi Aqidatil Firqatil Mardiyah terdapat sebagian dari pemutlakan-pemutlakan dari nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah yang menyelisihi madhab as-salaf. Seperti ucapan ya Muhammad ibn Ahmad As-Safarini, pengarang kitab ini, wa laisa rabbuna bijauhar bijauharin wala aradin wala jismin ta'ala fil 'ula. Ini ucapan beliau dari pemutlakan penyebutan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, bahwa Rabb kami bukanlah bagian yang tidak terpisahkan dan bagian yang tidak berdiri sendiri dan bukan tubuh. Maha tinggi Allah yang berada di ketinggian. Maka disebutkan ya, dan ini banyak bantahan-bantahan dari ucapan beliau, seperti bantahan dari Al-Allamah Asy-Syaikh Sa'd bin Atiq rahimahullah, pemutlakan kata sifat al-jauhar wal-arad wal-jism kepada Allah, kepada Rabb, isbatan nafyan dengan menafikan atau menetapkan suatu nama dan sifat Allah, laisa min ibaratis salaf as-salih, maka ini bukan ibarat pengungkapan dari as-salafus salih. Tidak ada salafus salih dari sahabat nam dan ulama-ulama setelahnya nam memberikan nama atau sifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti jauhar wal arad wal jism di dalam bab nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Wa hiya min al-alfadil mujammalah, dan al-jauhar wal arad wal jism merupakan lafad-lafad yang mujammalah, yang ya berbahasa-bahasa membagus-baguskan diri, yang mengandung bisa kebenaran wa batilan, dan juga bisa mengandung kebatilan. La yujadu syai'un min kalami salafis salih, maka tidak didapatkan sedikit pun ucapan salaf as-salih yang semacam ini. Li anna tariqata al-ma'lumata min as-salaf as-salih indahum fi babi asma'ir rabb wa sifatihi innahum la yatakallamuna fi dhalika illa bima takallama bihi aw yatakallama bihi rasuluhu. Nah, suatu yang diketahui dari salafus salih berkaitan dengan nama dan sifat-sifat Allah, bahwasanya mereka tidaklah berbicara tentang nama dan sifat Allah, melainkan apa yang Allah dan Rasulnya membicarakannya. Nah, kama qala al-Imam Ahmad rahimahullah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah berkaitan dengan nama dan sifat Allah, la yusafullahu illa bima wasabihi nafsu wa wasafahu bihi rasuluhu la yatajawazul qur'ana wal hadith. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, tidak boleh Allah itu disifatkan melainkan dengan apa-apa yang Allah telah mensifatkan dirinya dengannya atau Rasulnya menyifatkan dengannya. Maka tidak boleh melampaui, mendahului Al-Quran dan Al-Hadith. Ini. Kemudian nasihat beliau. Kita lanjutkan pada pembahasannya di dalam kitab ini. Lidzalik la buddha li talibil ilmi ayyadrusaha ala syekhin mulimmin bil akidatis salafiyah lakin bayyana ma fiha minal ittilaqatil mukhalafah atau al-mukhalifati li akidatis salafis salih. Nah, maka dengan hal tersebut, jadi kesalahan-kesalahan yang ada di sebagian kitab dari ahlu sunnah juga, nah, perlu wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk mempelajarinya di hadapan syekh, guru yang faham tentang akidah as-salafiyah untuk menjelaskan apa yang di dalamnya tentang pemutlakan-pemutlakan suatu nafma dan sifat yang menyelisihi akidah salafus saleh. Nah, ini perlu untuk bimbingan, dapat bimbingan dari naam syekh atau seorang pengajar. Sehingga tak kala disebutkan pemutlakan nama dan sifat yang tidak datang dari Allah dan Rasulnya, maka bisa dijelaskan. Barakallahu fikum. Seperti ini. Nah, ini sebenarnya menyebutkan sifat. Ya, tapi tidak nam Allah dan Rasulullah tidak menyebutkan sifat ini. Karena sifat dan nama adalah tauqifiyah yang ada datang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, barakallahu fikum. Tsanian yang kedua, al-hadis berkaitan dengan kitab pembelajaran kitab-kitab tentang al-hadis. Kitabu Fathil Bari Syarh Sahih Bukhari Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Tentang hadis, kitabnya adalah Fathul Bari. Syarah dari Sahihul Bukhari. Penulisnya Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Dan ini mazhab beliau memiliki mazhab Syafi'i. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua dari kitab hadis, Kitabu Subulis Salam Syarhu Bulughil Maram. Subul Salam, syarah dari Bulughul Maram. Lis-San'ani rahimahullah, pengarangnya adalah Imam As-San'ani rahimahullah. Wa kitabuhu jami'un bainal hadis wal fiqh. Kitab Subul Salam di dalamnya mengumpulkan berkaitan dengan hadis dan fikih. Nah, yang ketiga, baik dari kitab hadis, Nailul Autar Syarhu Muntaqa Al-Akhbar. Naam. Al-Syaukani rahimahullah, pengarangnya adalah Imam Asy-Syaukani. Yang keempat, Kitabu Umdatil Ahkam lil Maqdisi wa huwa kitabun mukhtassun wa amatu ahadithihi fi sahihaini fala yahtaju ila al-bahth an sihhatiha. Kitab Umdatul Ahkam lil Maqdisi. Kitab Umdatul Ahkam, dan ini naam tentang hadis sebenarnya, tetapi juga berkaitan di dalamnya tentang fikih. Umdatul Ahkam, dan ya, dia matan dan sangat bagus untuk dihafal. Lebih-lebih di dalamnya keumuman dari hadis-hadis yang disebutkan diambil dari kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sehingga tidak perlu, kata beliau, tidak butuh kepada pembahasan akan kesahihan dari naam riwayat hadis tersebut. Naam. Ini Umdatul Ahkam. Kemudian yang kelima, Kitabul Arba'in An-Nawawiyah. Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, alhamdulillah sudah kita pelajari dan masih kita pelajari di sini. Li Abi Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala. Pengarangnya adalah ya Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala. Wa hadza kitabun thayyib. Kata beliau, ini adalah kitab yang bagus. Li anna fihi adaban. Karena di dalamnya berisi tentang adab bagi seseorang. Wa manhajan jayyidan. Dan manhaj yang bagus, jalan bagi seorang nam untuk nam melangkah. Wa qawaida mufidatan jiddan. Dan juga kitab Arba'in An-Nawawiyah berisi tentang kaidah-kaidah yang mufid, yang sangat bagus, bermanfaat. Mislu hadis, seperti hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Yang artinya, min husni islamil mar'i, termasuk dari baik Islamnya seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Ini faedah. Nah, ini kaidah-kaidah yang bermanfaat. Termasuk dari kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Apa yang tidak bermanfaat, maka dia tinggalkan. Ini merupakan faedah yang sangat besar. Fahadi kaidatun. Ini merupakan kaidah. Lau ja'altaha hiyat tariqa alladhi tamsi alaihi lakanat kafiyah. Maka seandainya engkau jadikan kaidah ini sebagai jalan, engkau berjalan di atasnya menghadapi kehidupan ini, menjalani kehidupan ini, maka cukup. Ya, apa yang tidak baik dia tinggalkan, tidak bermanfaat dia tinggalkan. Nah, wa kadzalika qa'idatun fin nutqi, juga berkaitan dengan kaidah di dalam berbicara. 6. Hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengatakan yang baik atau diam. Dan banyak seseorang yang tergelincir ya bersumber dari ucapan. Maka ini di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah na'am disebutkan hadis yang semacam ini. Dan disebutkan faedah-faedah dari pensyarahnya. Seperti di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menyebutkan faedah-faedah dari hadis ini. Baik. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang datang berkaitan dengan urutan dari kitab-kitab untuk dibaca bagi seorang penuntut ilmu. Naqtahi fi hadzal qadar. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.